Baik, saudara pendengar pecinta Radio Kemanis dari 97,9 FM, untuk kali ini akan kita ikuti bimbingan membaca Al-Quran bersama Bapak Dr. Randes Ari Reza Ramadan. Selamat sore saudara pendengar di mana pun Anda berada. Syukur alhamdulillah kembali sore ini kita bersama dalam bimbingan membaca Al-Qur'an untuk kelas B. Kita akan coba nanti surat ke-103 Wal Asri atau surat Al-Asr. Tapi sebelumnya nanti ada pelajaran tajwid terlebih dahulu, dan pelajaran pertama disampaikan Ustaz Haji Anwar Asyih Jamil diawali dari surat Wal Asri atau Al-Asr hingga An-Nas. Baik, kini kita ikuti pelajaran yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hamlun. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi pelajaran yang pertama sudah disampaikan Ustazah Jantuhan Asia Jamil. Baik pendengar dan pecinta Radio Mada Jakarta, kami berikan kesempatan telepon di 85904785 85904785 untuk ibu dan bapak yang mencoba surat Wal Asri ya, Al Asr, surat ke-103. Namun sebelumnya, kita teruskan kembali pelajaran tajwid kita di halaman 38. Untuk bisa memahami halaman 38 tentang mad ini, mutlak harus juga kita sudah bisa membedakan pengertian bacaan pendek dan bacaan panjang. Susah kiranya kalau bacaan pendek dan bacaan panjang belum bisa kita bedakan. Pengertiannya akan menjadi tidak jelas. Jadi, dari belajar tajwid cara cepat yang sudah kami bikinkan resumenya, ringkasannya sudah jelas. Kita harus bisa memahami apa itu bacaan pendek yang kita kenal dengan kosar. Kosar adalah semua huruf hijaiyah yang sudah ada barisnya, sudah ada patah, kasroh, domah, patah tain, kasroh tain, domah tain, yang belum ada pemanjangnya. Gitu. Apa pemanjangnya? Kalau dia berbaris fathah dipanjangkan dengan alif, berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati, berbaris domba dipanjangkan dengan waw mati. Itulah jadinya matubi'i. Misalnya kalau ro, ro itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang diberi baris lengkap. Fathah kasor domba berarti roriru. Nah roriru itu huruf hijaiyah berubah menjadi huruf bacaan pendek atau disebut juga kosar. Kalau sudah memahami kosar, nah huruf kosar ini kalau berbaris fathah ro, dikasih alif jadi ro, berbaris kasroh ri, jadi damah ya mati jadi ri, berbaris domah ru, ditambah waw mati jadi ru. Ro, ri, ru, itulah matubi'i. Bacaan matubi'i itu apa sih? Bacaan panjang, taubi'i biasa-biasa saja panjangnya. Panjang enggak, pendek enggak, cuma satu alif kok ya. Makanya bacaan matubi'i tidak boleh panjang, hanya sekedar satu alif saja. Dengan kosar jelas beda, tetapi tidak memanjangkan, tidak terlalu panjang, hanya sekedar satu alif atau dua harokat. Pahami betul pengertian matubi'i. Ada juga nanti, itu kan fathah dengan alif, kasrah dengan ya mati, doma dengan waw mati. Ada juga nanti tiba-tiba ada baris berdiri, disebut juga mad asli. Sebetulnya mad asli matubi'i juga, hanya kita pisahkan. Kalau mad asli itu tiba-tiba ada fathah berdiri aja, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada iya, gitu. Mana? Zalikal kitabu, zah, tuh, ada fathah berdiri, atau ada alif di atas zal. Jannatun, tuh, jannatun, ada fathah berdiri di nun. Itulah disebut mad asli. Jadi, bedakan dulu pengertiannya, pahami dulu mana kosar, mana mad. Karena apa? Perpaduan mad dan kosar inilah jadilah nama-nama itu. Gitu. Jadi harus mengenal dulu ya, apa itu perbedaan mad dan kosar. Kalau sudah memahami mad dan kosar, tentu memahami halaman 38 nomor 1 mad wajib mutasil mudah. Mad wajib mutasil matobi ketemu huruf kosar. Kosarnya khusus hamzah gitu kan. Jadi matobi ketemu hamzah dalam satu kalimat jadilah mad wajib mutasil. Gitu kan? Jadi perpaduan huruf-huruf itu nanti harus jeli. Jadi karena ada mad tobi'i, kemudian bertemu hamzah, jadilah mad wajib mutasil. Tidak mungkin kalau tidak ada mad tobi'i, tidak ada mad asli, menjadi mad wajib mutasil. Gitu. Jadi dipahami dulu. Makanya di belajar tajwid cara cepat, itu mad wajib mutasil nomor 4. Apa itu nomor 4? Nomor 2 bertemu hamzah. Apa nomor 2? Nomor 2 tadi itu mad tobi'i. Setiap mad tobi'i bertemu dengan hamzah, itu disebut juga dilengkapi bertemu dalam satu kalimat. Disebut mad wajib mutasil. Berapa panjangnya? Harus 5 harokat. Harus wajib. Atau 2,5 alif. Karena wajib mutasil. Nah, halaman 38 buku wajib kita nomor 2. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah matobi ketemu alif. Apa sih bedanya alif dan hamzah? Dari penulisan, umumnya alif itu di awal penulisan. Ya, awal kalimat, awal kata. Sedangkan hamzah itu di tengah kata atau di akhir kata. Gitu. Kata, pengertian kata tidak sama dengan pengertian kata dalam bahasa Arab. Kata itu dalam bahasa Arab bukan kata, tapi disebut kalimat. Jadi bisa hamzah itu di tengah kalimat atau di akhir kalimat itu. Makanya mad jaid munfasil matobi ketemu alif, karena matobinya bertemu alif di lain kalimat. Ingat pengertian kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata. Gitu. Jadi kalau ada matobi bertemu alif mad jaid munfasil. Kok di buku di sini enggak bertemu alif ditulisnya? Mad jaid munfasil matobi bertemu dengan hamzah pada kalimat berikutnya. Iya, karena di cetakan Timur Tengah itu di atas alifnya umumnya ada hamzahnya gitu. Jadi bisa dikatakan matobi bertemu dengan alifnya dengan hamzahnya di beda kalimat, di beda kata gitu. Beda dengan mad wajib mutasil tadi. Tapi sebenarnya semua itu kalau dengan cara benar, kan itu cara pintar ya, sering kami berikan. Kalau menemukan alif di atas alif, ya jangan ragu dibaca 5 harokat. Karena umumnya 5, ada yang 6, tapi kebanyakannya 5. Karena mad wajib mutasil, berapa panjangnya? 5 harokat atau 2 alif setengah. Sedangkan mad jaiz munfasil, sama panjangnya 2-5. 2-5 kalau dibaca 2, boleh. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, fleksibel di sini. Ya sudahlah, dibuat sama aja 5, gak apa-apa. Gitu. Itulah mad jaiz munfasil. Pasil, mad jaiz munfasil di ringkasan resume kita nomor 5. Apa itu mad jaiz munfasil? Setiap nomor 2 bertemu alif atau hamzah di lain kalimat untuk cetakan Timur Tengah. Matobi bertemu Alif atau Hamzah di lain kalimat panjangnya berapa? 2-5 harokat atau 1-2 setengah alif itu. Jadi, kalau tidak paham kosa, tidak paham mad, susah rasa-rasanya untuk bisa memahami mad-mad ini. Bisa dikatakan pelajaran tersulit dalam pelajaran tajwid, pelajaran mad-mad ini. Karena banyaknya istilah jelimet gitu. Tetapi insya Allah kalau kita memahami, bisa membedakan mana mad dan mana kosar, kemudian juga resumenya, diktat bagian C, jelas di diktat bagian C, Matobi itu warnanya merah, kemudian nanti ketemu Hamzah, Hamzahnya hijau. Oh itu toh, terjadinya mad wajib mutasil itu, karena Matobinya ketemu Hamzah, gitu kan. Terjadinya mad jaiz munfasil, Matobinya merah, ketemu alif, pantes, begitu kan. Terjadinya mad adil disukun sama, mad hobi'i juga. Kalau setelah mad hobi'i ada huruf kosar. Berapa jumlahnya huruf kosar? Satu syaratnya. Karena kalau dua enggak boleh jadi mad adil disukun. Kalau mad hobi'i ketemu satu huruf kosar kemudian dimatikan, jadilah mad adil disukun. Gitu. Mad hobi'i juga ya? Iya. Halaman 38 nomor 3, mad adil disukun adalah mad hobi'i yang bertemu dengan satu huruf kosar atau dengan satu huruf yang dihentikan. Satu huruf kosar ya satu kan, tidak ada pemanjangnya. Di resume kita, mad adil disukun menduduki posisi nomor 3. Karena saya urutkan, karena 3 itu 2 tambah 1. Jadinya terjadinya 3, 2 ketemu 1. 2 matobi'i, satunya huruf kosar yang dimatikan, yang dihentikan membacanya. Terjadinya kalau dimatikan, kalau dihentikan. Kalau enggak dihentikan, tidak ada mad adil disukun. Yang ada apa? Dia 2 dan 1. Mana? Maknya? Matobi'i, nanya kosar. Ada mad adil disukun? Enggak ada. Kenapa? Karena enggak dimatikan. Kalau dimatikan, man, duna. Dunya mad tobi'i 2. Nanya kosar. Duna. Dun. Barulah jadi mad adil disukun. Jadi mad adil disukun adalah mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup yang dihentikan. Itu. Sedangkan di halaman 39, mad badal adalah dua hamzah dibuat satu. Ya, dua hamzah. Itu mad badal ini mad yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak terlentang. Dinamai mad badal, mad pengganti, karena baris yang tegak terlentang di sana adalah pengganti daripada hamzah. Panjangnya dua harokat. Dua harokat, atau satu alif. Jadi, kalau kita di cara resume di belajar tajwid cepat kita, gampang. Cetakan Indonesia kalau menemukan alif, di atas alif ada alif, gitu kan, di awal bacaan, itulah mad badal. Patah berdiri adanya di alif mad badal, ya enggak patah sebetulnya ada baris yang lain, kasroh, doma terbalik ada. Sedangkan patah berdiri atau baris berdiri adanya di hadomir mad silah kosiroh, kemudian baris berdiri adanya selain di alif dan di hadomir, itu mad asli. Mana mad asli yang tadi itu? Jannatun zalika maliki. Nah itu dulu barangkali ya. Memahami tentang mad halaman 38-39. Di resume kita masih di halaman pertama belajar tajwid cara cepat. Di diktat kelas C-nya yang berwarna-warna mulai halaman 10-11-12 di sana ada. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad adil sukun jelas di sana. Mad wajib mutasil, matobi ketemu hamzah, madnya merah. Itu hamzahnya hijau. Mad jaiz munfasil, matobi ketemu alif, matobinya merah, alifnya hijau. Mad adil sukun, matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan, matobinya merah, huruf kosarnya hijau. Itu terjadinya kalau dihentikan saja. Begitupun mad badal, nanti di situ ada merah patah berdiri di atas alif. Insyaallah mudah kan belajar itu kalau belajar. Untuk ibu dan bapak yang belum memiliki belajar tajwid cara cepatnya, silahkan datang hari Sabtu ya. Atau informasinya tadi juga alhamdulillah ya, di Masjid Bidakara kita sudah rutin setiap hari Senin dan hari Kamis. Banyak ibu-ibu yang datang, bapak-bapak juga alhamdulillah ya, istiqomah. Walaupun berdasi Pak Sumaji ya, tetap ngaji mah, ya ngaji gitu ya, harus ngaji kita. Karena hanya dengan belajar bisa meningkatkan kualitas keimanan dan kemampuan ketakwaan kita. Hanya karena dengan ilmu ibadah kita bisa berkualitas. tanpa ilmu, tentu rasa-rasanya kita tidak akan memahami, tidak akan bisa beribadah dengan baik. Oleh sebab itu terus kita belajar dan belajar. Apakah hanya cukup dengan belajar tajwid saja? Bukan, ini hanya segelintir kecil ilmu Allah. Masih banyak ilmu yang lainnya. Belajar tafsir, belajar tauhid, ya. Tafsir termasuk di dalamnya pemahaman, ada fikihnya di dalamnya, ya. Masalah ubudiyah, ibadah, munakahat, sosial kemasyarakatan, lain dan lain-lainnya, ya. Tentu dengan berbagai guru yang ada, insyaAllah. Baik, di 85904785 kami berikan kesempatan, silakan untuk ibu dan bapak yang ingin informasi tentang taklim bisa menghubungi di 0812-828-7881, ya. Ada saran, kritik, kirim surat, SMS juga silakan, ya. 0812-828-7881. Hanya mohon maaf kalau SMS kadang-kadang terlambat membalasnya karena memang kesibukannya banyak. Ya alhamdulillah. Dari sini nanti juga ada ngajar di Pulau Mas. Jadi hari ini memang cukup padat, ya, kegiatannya. Insyaallah. Begitu juga untuk ibu dan bapak yang ingin turut serta dalam pembinaan menjadi instruktur, silakan daftarkan juga untuk kelas A, ya. Maksudnya saya ini ingin menjadi guru yang profesional. Bagaimana caranya yang kelas A yang nol ini bisa menjadi pintar menulis, pintar membaca. Kami sudah siapkan beberapa paket. Paketnya ada diktatnya, ada CD-nya, VCD-nya, ada trik-trik. Bahkan kalau komputer ada juga dengan komputernya. Jadi dengan semacam pelatihan, nanti ibu dan bapak bisa profesional dalam mengajarkan kepada mereka. Oh, saya mah bukan pengajarnya, saya mah yang ingin belajarnya. Silakan turut serta di situ, ya. Jadi sekaligus belajar, sekaligus jadi guru. Karena saya seringkali memberikan motivasi pada anak didik semua, semua pada yang belajar, bahwa yang belajar di Majelis Taklim Radio Kayu Manis bukan sebagai murid hari ini. Sebagai murid, besok sebagai guru, begitu, ya. Karena setiap kali ada beberapa tadi, oh di sana mah ngaji tuh begini panya di sana. Jadi kita tidak pernah berdasar atau berdalil dengan oh kata guru ini, enggak. Oh ini ilmunya ini, dasarnya ini, landasannya ini, gitu kan. Kalau mau berdalil berhukum, oh ini ayatnya, ini suratnya, ini hadisnya, gitu. Ini kiasnya, ini ijma ulamanya, begitu. Jadi semuanya harus serba pasti, dalam artian ada tatanan hukum yang pasti, argumen yang kuat, gitu. Bukan kenapa ini haram, ini haram? Oh kata Pak Guru, oh kata Pak ini, gitu. Jadi kita harus tahu dalilnya. Itulah kalau mengikuti sesuatu dengan dalil disebut ittiba. Kita tidak boleh taklid buta. Taklid buta mengikuti apa aja kata orang. Kenapa itu kuduknya dibasahin? Oh Pak Guru juga dulu kalau wudu gitu. Dalilnya apa? Enggak tahu. Nah ini kita harus tahu dasar dan landasannya. Baik. Di surat ke-103, wal asri, ya, kami berikan kesempatan. Suratnya memang pendek, tapi belum tentu semuanya paham. Karena di sini ada, satu, bagaimana cara menghentikan bacaan yang sebelumnya ada huruf mati. Sebelumnya ada huruf mati mana? Wal as, tadi, ya. Banyak orang yang menghentikan wal as, salah total. Kenapa? Karena ujungnya bukan sad, tapi ro. Bagaimana? Wal asr. Itulah waqaf isyarah, ya. Ini ada di cara-cara mewakofkan. Cara-cara menghentikan di halaman 59. Itu, ya, di halaman 59. Kalau tidak salah nomor 6 apa nomor 7, ya. Sudah lama tidak dibuka. Oh nomor 6. Ya nomor 6 halaman 59. Cara mewakofkan. Jadi bukan wal as, bukan wal asr. Itu. Innal insana lafi khusr. Itu. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Ibu Warsih di mana? Ya, di Bekasi, Pak. Bekasi. Silakan, Ibu, ya. Walasri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ainnya bukan a'udzu billahi. Alif dan ain, ya. Enggak usah takut belajar. Jadi seringkali saya ingetin berani salah dalam belajar. Enggak apa-apa, nanti kan dibenerin lagi. Ya, a'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sudah bagus, tinggal di ha-nya aja, ya, hi-nya, ya. Teruskan dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Bukan wal 'asr. Sina pasod? Shot. Ah. Ibu senang baso? Coba bilang baso. Apa jadi, Dad? Ibu bilang baso. Baso. Salat. Salat. Enggak. Salat bukan sholat. Salat. Salat, salat biasa. Salat yuk. Salat. Baso yuk. So, so, baso. So. Enggak baso, enggak ya. Ya? Wal asr. Wal asr. Wal asr. Terus? Iya. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil. Masih ragu ya. Ibu sendiri masih ragu di shodnya. Iya. Watawa saw. Mau kan arti suka saw. Saw. Watawa saw. Wata, bukan watawa show. Mau watawa ngapain itu artis show. Mau show. Bukan mau saw. Watawa saw. Saw. Saw. Iya. Watawa saw bil haq. Watawa saw bil haq. Enggak. Enggak shh. Enggak ada anginnya. Watawa saw. Enggak. Coba bilang baso. Baso. Iya ada anginnya enggak? Enggak ada kan? Nah, saya selalu memberikan padanan, bukan lagi bercanda, tapi lagi bercanda, lagi serius. So, baso, salat, sobil, watawa, so. Coba. Watawa, sobil. Nah, gitu. Iya, begitu. Yeah. Terus? Watawa, so. Enggak lagi. Watawa, so. Sobil. Banyak latihan ibu ya. Yeah. Nanti juga bisa. Iya, yeah, tapi. Insya Allah. Terus kalau mau ikut itu ikut gimana? Tak? Datang aja hari Sabtu. Bebas sih, di belakang stasiun Jatinegara. Belakang? Kereta belakang stasiun Jatinegara di ada di kantor Radio Kayu Manis. Oh di situ. Dari situ. Itu apa pintu kereta kita? Nah dari pintu kereta iya situ masuk lintasan kereta rel. Itu tinggal jalan kaki aja tanya Masjid At-Taubah At-Taqwa. Itu kalau udah ketemu Masjid At-Taubah. Tanya aja kantor Radio Kayu Manis, 5 rumah dari itu kantor itu. Oh, jadi pengajiannya di situ. Di situ ya, jam 9 sampai jam 12. Siapa saja ya, ya boleh datang. Ya, itu kasih, baik ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau wah, saya mau ke Pancoran di Bidakara. Boleh Senin dan Kamis. Enak banget. AC lagi. Tinggal duduk di situ insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Tempat-tempat yang lain belum nanti ya. Di Meruya lagi libur dulu karena satu dan lain hal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Radionya dikecilin. Ya. Radionya dikecilin. Ibu siapa? Ibu Ika. Ibu Ika di mana? Di mana? Lenteng Agung. Oh silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ujungnya bagus, awalnya kecepatan. Jadi enggak usah buru-buru. Kata orang Jawa ojo kesusu katanya ya. Ini Bu. Iya. Ini Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal asr. Bukan wal as. Ujungnya apa? Ayo. Hah? Iya, kalau ibu baca wal as ujungnya apa? Sod kan? Bukan. Wal asr. Wal as. Bukan. R-nya mana? Bu, dulu sebelum ada handphone itu ada pager. Pager. Pager ya? Iya. Nah, di surat Inna Anjannya ada wal fajr. Fajr. R-nya berasa. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Nah, gitu. Tapi R-nya itu memang lebih suaranya lebih apa? Lebih lembut ya, lebih halus. Lebih pelan ketimbang sod. Kenapa di sini kencang? Karena ibu pakai telepon. Kalau di rumah cukup baca wal asr. R-nya cuma kedengeran telinga kita dan sebelah kita. Kok di sini kedengeran kan pakai mic gitu ya? Ini kayak gini ibu. Wal asr. R-nya kan gak ini lebih pelan gitu. Tapi ada R-nya gitu. Gampang-gampang susah kan? Coba lagi. Wal asr. Mana R-nya? Gak kedengeran. Harus kedengeran. Tapi udah baca. Iya tapi harus kedengeran. Wal asri. Enggak, bukan rin, bukan, salah. Ri-nya jangan dibaca. Wal asr. Wal asr. Enggak hadirin kan? Kalau wal asri itu kalau disambung. Ibu kalau susah, sambung aja deh, ya. Nah, gini, sambung yang mudah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Ya, gitu aja. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, gitu. Khunya kho, ya. Khusrin. Nah, ada illa. Dari illa aja diterusin. Illa ladhi, yuk. Illa ladhi na amanu wa amiru solihati wa tawasau bilhaqi wa tawasau bilsobr. Tapi bukan saw, tapi sow. Watawasau, ya. Bukan watawasau, tapi watawasau. Nah, banyak belajar, ibu, ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata baca Quran yang benar pada susah, ya. Jangan orang lain, saya juga lah huruf-huruf tertentu kadang-kadang susah, sulit. Gitu, kalau F itu F susah bagi saya. Kalau lagi sadar belajar bisa. Tapi kalau lagi ngomong F itu ketinggalan kata Pak Andri F-nya. Gitu. Emang benar. Itu bahasa daerah. Tadi juga ada, saya orang Padang nih, Pak Ari, katanya. Saya tuh gak bisa ro, bisanya ra, so, gak bisa so, bisa. Iya, tapi kita belajar, dia bilang. Yang penting belajar aja, merubah sedikit demi sedikit. Bisanya bilang rasul, gak rasul, rasul, katanya. Gitu, ya. Setiap daerah kan punya kelebihan, kekurangan. Saya orang Jawa, saya gak bisa bilang alamin, tapi ngalamin. Iya, dirubah sedikit-sedikit, gitu ya, insya Allah. Semuanya itu tadi dengan belajar. Baik, ya, di surat ini Allah bersumpah demi masa, demi waktu asar. Waktu asar itu disebut juga salatul wusta, salat yang waktunya sebentar, gitu kan. Jadi jangan mengakhir-akhirkan salat. Ini ya, jadi salat wusta. Nah, Imam Syafi'i menyatakan kalau saja Quran itu turunnya hanya ini saja, terus orang berpedoman dengan ini pasti selamat. Karena di sini Allah bersumpah manusia itu sebut semuanya, ya, rugi tak itu, siapapun rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Cukup zikir gitu, bukan beriman, beramal soleh dan saling menasehati tentang kebenaran hak dan tentang kesabaran. Wah, ini maknanya jauh gitu ya. Orang mau amanu itu ya dengan ilmu juga kan, iman itu kan. Ilmu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ibu Mini. Di mana, Ibu? Di Kramat Asem. Baik, silakan ya. Mau disambung, mau diputusin boleh. Iya. Tapi belajar yang ya, dekat ya. Dua-duanya harus ada ketentuannya. Kalau diputus, wal asr. Kalau disambung, wal asri in, gitu ya. Iya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah bagus beatnya, tinggal himinash gitu ya. Shinnya nanti dilatih. Ya, bismillah. Jangan ditahan. Bis aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Nah, kayak tadi lagi sama khusr. Kok R-nya kedengeran kan pakai mic gitu ya. Kalau enggak pakai mic mah di rumah khusr. R-nya sekedar gitu. Iya. Diulang ya, Tat ya. Boleh. Innya jadi ihfa, ing samar sedikit. Iya. Innal insana lafi khusr. Khusr. Sinnya kecil, khusr. Khusr. Khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Nah, mau berhenti apa mau nyambung? Kalau berhenti, kayak enggak ibu kan enggak kuat napasnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Gitu. Ujungnya jadi sukun. Nah, tapi kalau berhenti bukan di tanah wakaf, utamanya ulang lagi wa amilus salihati wa tawasau bil haq gitu. Ilal il jangan ditahan ilal ilal enggak L-nya dua ilal ilal ladzina amanu wa amilus sholihat iya wa amilus sholihat wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sod-nya tuh ada yang betul, ada yang enggak. Gimana tuh? Dilatih ya. Sod itu bilangnya, bilang latihannya sholat. Sholat. Biasa aja. Iya. Ibu sudah sholat asar belum? Sholat. Bukan sholat yuk, itu mah syariawan. Ya. Iya. Atau baso, baso, sholat. Itu sok, sok, sok ya. Iya, iya. Baik, Ibu. Makasih ya, Tud ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa SMS. Ya, jadi datang ke majelis taklim, datang aja. Ya, ada fotokopiannya, ada diktatnya, ada CD-nya, ada MP3-nya, datang. Di mana? Di belakang stasiun Jatinegara. Itu di lintasan Rel City ya. Tidak jauh dari lintasan, tanya aja. Masjid At-Taubah mana At-Taqwa gitu. Atau STM 3. Dulu STM 3 terkenal STM Bonser. Sekarang SMK 5, persis di belakang itu ada tempat kursus kapital itu ya, bahasa Inggris. Nah, depannya kantor ada kayu manis. Enggak susah kok nyarinya ya. Kalau dari stasiun Manggarai tinggal naik BMW, lebih enak. Bajai warna merah ya, bilang aja. Tapi jangan ke radio siarannya, ke kantornya. Kalau radio siaran ini kan di Pasar Jangkrik, Jangkrik Mall gitu. Ini di sono yang di kantornya gitu. Kadang yang baru itu kadang-kadang muter-muter datangnya ke radio siaran, mau radio siaran datang ke kantor itu ya. Jadi pengajiannya di kantor. Sama hari Minggu juga kan ada silaturahmi, ada halal bil halal ya. Itu Teh Ina ya ngundang semuanya. Bisa sekalian kita hadir juga hari Minggu ya. Hari Sabtu, hari Minggu. Bu Siri Arum sih udah double-double hadir ya. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa ini? Sadikin, Pak. Di mana? Rawamangun. Rawamangun, sok atau silakan. Terima kasih. Yang lepas ya suaranya ya. Iya, Pak. Nggak usah takut. Nggak ada orang dengerin kok. Iya. Ya, orang dengerin di rumahnya masing-masing. Tenang aja. Yuk, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Belum. Ini ya. Nih ya. Cermati. Cermati ya. Iya, Pak. A'u. Balik ngikutin ya dalam hati. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Jim Jakarta, bukan jim, bukan rapuh ya. Coba lagi. A'udzu billahi syaitonir rajim. Alhamdulillah, tinggal sinnya aja ya. Shin gitu. Latihan, kenapa kok gitu? Itu kan lagi latihan. Kalau enggak ini mah enggak usah gitu amat. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Iya. Innal insana lafi khusr. Iya. Tapi di innal innya ada samar sedikit ya. Itu ikhfa itu. Innal il gitu. Putus. Kenapa Pak Sadikin putus? Iya tadi. Itu di ayat kedua ada idhar. Iya kalau disambung. Mana? Innal insana lafi khusr. Diputus, di wakof. Tapi kalau di wasol, disambung, itu berlaku hukum tanwin. Ya idhar, karena kasrah ta'in ketemu alif. Innal insana lafi khusrin illa. Itu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Bu Jaka. Di mana Ibu? Di Tambun, Pak. Di Tambun, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah bagus, tinggal dal sama apa tadi tuh? Gini ya. Sedikit lagi tuh, udah bagus, shinnya udah bagus. A'ang kenapa saya begitu galak di ta'awud? Ada pernah pengalaman, baca Qurannya sudah bagus, Bu. Iya. Baca Qurannya kori malahan. Ta'awudnya tuh gak beres. Jadi orang antipati gitu ya. Yang kita belajar. Itu sih urusan dunia ya. Urusan akhirnya kita harus belajar yang sebaik mungkin. Nih ya, Bu ya. A'udzubil. Dal. Bukan du, bukan dal. Dal. Dal itu cara mengucapkannya awalnya sa. Sa, dal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi. Bukan du, zal. Zu. Zal. Kayak orang malas, zal. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, begitu. Bisa diulang? A'udzu billahi. Enggak, du lagi, zal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilatih ya. Bila perlu 100 kali di rumah ya. Iya. Terus aja itu. Yuk, bismillah. Bismillah. Enggak, bisnya biasa. Bis kota, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Sodnya? Sodnya? Bilangin salat coba. Salat. Wal asr. Wal asr. Ya. Yeah. Innal insana lafi khusr. Khusr. Khusr. Ulangi, Pak. Terus boleh. Illal. Yang ditahan. Illal. Illal ladzina. Nah, Bu, ketemu tuh. Lalnya kayak gitu. Ya, ladzi ya. Ya, susah itu kalau ini ketemu. Ilaladi, kayak orang malas ngomong. Enggak ilaladi, ya. Banyak orang baca ilaladi, ada juga ilalaji. Bukan zai, bukan dal, tapi dal. Ya, ingat ya, diingat-ingat ya, dilatih. Ya, terus ilal. Ilaladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Bukan sau tapi sau. Watawasau, ya. Dari watawasau bil. Watawasau. Bukan saw, tapi saw. Watawasau bil. Nah, ya, begitu. Watawasau bil hak. Watawasau bil. Saw-saw lagi. Saw. Ibu kan artis. Mau saw kan? Saw, bukan saw. Watawasau. Yep. Watawasau bil. Bis, ya itu nyamber alif lam samsiah itu watawa saubis nyamber kusod. Yuk. Watawa saubis. Saul lagi kumaha. Watawa saul yuk lagi. Sau. Watawa. Watawa saubis sober. Iya sober. Sober. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Sabar ya belajar ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus sabar? Yang ngajar, yang belajar. Aduh, Masya Allah belajar itu terasa itu ya. Pas saya ingin belajar, bisa komputer. Ya orang gak punya komputer. Aduh, ya Allah, Robi. Kok gak bisa? Diajarin sama orang, kok gak pinter-pinter? Allah, Robi, terus. Saya sabar. Bisa juga. Gitu kan? Itu gambarannya, apapun. Ada yang belajar, diajarin langsung pinter. Itu jenius ada, gitu ya. Sayang, saya bukan termasuk orang jenius yang biasa-biasa saja. Tapi ada hikmahnya. Kenapa? Kalau yang jenius, kalau belajar itu pahalanya satu. Kenapa? Dia saya ajarin. Dia bisa langsung. Sudah bisa, pahalanya satu. Orang yang telat kayak kita ini, diulang-ulang-ulangnya itu pahala. Pahala ngulang sama pahala sabar. Kalau gak sabar, Masya Allah ya, belajar itu. Kok gak bisa terus ya, susah banget gitu kan. Ya insya Allah lah belajar. Baik, jadi yang terpenting makhraj huruf. Nah, untuk belajar makhraj huruf itu ada di diktat A2. Diktat A2 itu dipelajarinya hari Sabtu, khusus Sabtu dengan derivah. Gimana sih kan kadang-kadang ketinggalan tari. Sabtu tuh kadang-kadang keluar kota, kadang-kadang ini. Ya oleh sebab itu saya sengaja pelajaran-pelajaran itu saya rekam di komputer saya gitu ya. Nanti kapan waktu Bapak perlu atau Ibu perlu MP3-nya, kasetnya, nah itu. Wah enggak, saya mau beli tip. Bagus, beli tip yang ada rekamannya, yang ada radio rekam langsung. Jadi setiap siaran itu direkam. Wah rajin amat. Ya kan mau pinter. Direkam, dengerin lagi. Masya Allah. Saya juga jadi belajar lagi sama Rifah itu ya. Hari Sabtu itu belajar huruf, makhraj huruf. Udah susah belajar makhraj huruf. Bisa belajar huruf misah. Kalau nyambung, bingung. Nyambung bisa, misah susah. Nah itu. Dilatih lagi. Ada kan orang yang gak bisa ngomong R kalau cepet. Ngomong F, ya, ngomong S, ya itu. Semuanya dengan dilatih, insya Allah menjadi terbiasa. Insya Allah dengan belajar. Jadi untuk ibu dan bapak, bisa hadir hari Sabtu di Auditorium Radio Kayu Manis Jakarta, di kantor Radio Kayu Manis. Siapa yang menjadi peserta? Siapa saja, ya, bebas, boleh. Yang penting mau belajar. Belajarnya gimana? Ya, kalau hari Sabtu belajarnya masih umum. Kita baca Quran dulu, tajwidnya dijelaskan, diterangkan gitu ya. Nanti kalau ada, oh saya kan belum belajar, saya masih susah, nanti ikut kelas khusus. Insya Allah setelah tahun baru ya ada kelas khusus tuh, biasanya khusus penanganannya terbatas jumlahnya. 5 orang, paling banyak 10 orang. Itu setiap hari Minggu biasanya dari jam 1, jam 13, sampai jam 16. Tapi itu nanti insya Allah setelah tahun baru ya. Karena harus perombakan acara dulu. Kemudian juga ada ibu dan bapak yang ingin menjadi instruktur profesional. Bagaimana cara memintarkan untuk kelas A, kelas B. Silahkan daftarkan di 70-77-8-4-3 kali. 70-77-8-4-4-4. Atau di 0812-828-7881. 0812-828-7881. Saya mah ingin bahasa Arab, ya sudah boleh juga nanti kita belajar ya. Tafsir juga boleh. Baik, ibu dan bapak, terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.